Sore. Silakan Ibu. Mengenai dana BLT itu benar nggak sih Mbak? Ya Ibu. Benar nggak sih dana dana BLT? Ibu bertanya sebenarnya? Kembali ya. Benar sih benar Ibu, tapi ini bagaimana menurut Anda bahwa BLT ini banyak yang menolak Ibu? Ya, menurut saya pribadi, mengingat Indonesia kan tergolong katanya lemah ya kan, kok sampai ada kayak gitu-gitu gitu. Jadi saya pengen tahu jauh mana gitu loh. Ya oke, okay. Ikuti terus Pas FM Ibu untuk informasi lengkapnya ya Ibu ya. Sekarang saatnya Anda berbagi komentar, oke? Okay? Baik, saya ke Pak Rabidin. Selamat sore Pak Rabidin. Selamat sore. Silakan. Kalau opini saya, ini pemerintah kayaknya udah gamang nih. Artinya pemerintah itu nggak konsisten untuk bagaimana mengembangkan rakyat ini menjadi rakyat yang berpikir, masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang mempunyai harga diri. Ya kalau pemerintahnya nggak mau mempunyai harga diri, rakyat ini masih mempunyai harga diri lah. Kemudian dengan cara seperti ini memperbodoh masyarakat. Saya rasa pemerintah itu bodoh dua kali bodoh daripada masyarakat ini. Kalau bolehlah pemerintah udahlah turun tangan aja dari sekarang, ganti aja lah. Jadi pusing kita mikirin pemerintah yang seperti ini gitu loh. Jadi kita ini dianggap bodoh terus. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rabidin. Saya beralih ke penelpon yang berikutnya. Pas FM, selamat sore. Sore Bu. Ya, dengan? Teguh Triwono. Pak Teguh, silakan. Ya, itu BLT itu 100 per bulan. Itu tidak memenuhi sasaran. Karena di RT itu misalnya yang mendapatkan 30, yang dapat hanya sepertiganya. Dan itu pun juga akan tidak mengurangi kemiskinan. Menurut pendapat saya, bantuan BLT itu nggak usah. Tapi diterjunkan ke proyek padat karya, termasuk pengerukan kali, jalan yang rusak, itu aja ditanggulangi, tapi dengan cara yang orang miskin-miskin itu dibayar sesuai gaji orang tukang gitu. Saya kira itu akan bagus. Makasih Bu. Terima kasih Pak Teguh Triyono. Pak Jerry, selamat sore. Sore Mbak. Ya, silakan. Mbak, kalau menurut saya mengenai bantuan BLT ini kan sumbernya awalnya dari minyak. Minyak ini sifatnya yang pengaruh eksternal tuh unpredictable. Jadi pemerintah tuh di luar kekuasaannya sehingga harga menjulang tinggi. Dari sisi dampak dari luar, saya setuju kalau pemerintah tuh mengambil tindakan yang terbaik lah buat minyak ini, naik atau tetap gitu ya. Tapi kalau dari sisi dalam negeri, memang produksi minyaknya harus ditingkatkan, itu harus maksimal. Yang korupsi-korupsi di sana, yang ada kong-kali-kong dengan kontraktor minyak, itu harus diberantas. Dan mengenai BLT yang sedang dibicarakan saat ini nih, itu kalau mengenai usulan-usulan orang untuk membuat pekerjaan padat karya dan seterusnya, ini sifatnya mendadak nih. Karena minyak terus-terusan naik, jadi menurut saya perlu waktu kalau hal-hal seperti itu. Dan yang lainnya untuk para komentator, politikus dan lain-lain, itu sebaiknya jangan didengerin. Lakukan yang terbaik, dengerin yang terbaik. Jadi jangan percaya juga banyak orang yang punya kepentingan, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih kembali Pak Jerry. Pak Ilham, selamat sore. Halo. Silakan. Selamat sore, Mbak. Ya. Komentar saya kayak itu nggak tepat sasaran ya. Apa nggak pemerintah nggak bercermin yang waktu zaman dulu itu yang BLT? Lebih baik kalau saya boleh saran sih lebih baik karya aja ya waktu ya zaman Soeharto ya. Ya transmigrasi dikasih ladang pekerjaan atau apa supaya masyarakat Indonesia itu lebih punya kerjaan daripada minta-minta begini. Dan kalau prasangka saya nggak salah sangka ini ya. Sepertinya ini BLT ini cuma buat tutup mulut masyarakat supaya nggak rusuh, nggak ribut gitu loh. Akibat bahan bakar naik yang serta teman-teman yang pada naik semuanya dari bahan-bahan pokok. Baik Pak Ilham, terima kasih. Saya beralih ke penelpon berikut Pak Edi, selamat sore. Selamat sore. Ya silakan. Bu, kalau saya pribadi sih ya memang bahwa ini kelihatannya nggak bagus ya kayak orang minta-minta gitu kan. Tapi kenyataannya memang banyak orang Indonesia yang kalau kita lihat ya masih jauh di bawah ini ya garis kemiskinan. Nah, itu mau nggak mau ya memang sekarang ini salah satu caranya seperti itu. Kalau kita mau bikin semuanya ikut program padat karya, membersihin saluran. Yang udah kakek-kakek, yang nenek-nenek yang udah nggak bisa kerja gimana? Siapa yang nanggung? Ya mau nggak mau harus dari sini ya. Masa mereka suruh gali-gali, ikut-ikut gali para janda gitu kan? Ya, yang seperti itu ya itulah yang harusnya menjadi sasaran. Dan saya yakin walaupun nggak 100% tepat sasaran, ya ini bermanfaat juga buat orang. Tapi ini bukan berarti bahwa program ini terus pemerintah melupakan padat karya. Saya rasanya sih juga enggak. Nah, kalau saya menyarankan dua-duanya ini yang dijalankan. Jadi bukan hanya satu orang mengotot padat karya, yang nggak bisa kerja gimana? Yang mau nggak mau dengan kayak gini gitu aja Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Edi.